Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Ikhwafiddin a'azakumullah. Salah satu dari prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam muamalah terhadap penguasanya yaitu masru'iyatud du'a li wulatil amri bis shalah, disyariatkannya mendoakan penguasa dengan kebaikan. Disebutkan oleh Al-Allamah Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau Sarh Sunnah. Qala rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan, apabila engkau melihat seseorang yang mendoakan kejelekan kepada penguasa, fa'lam annahu sahibu hawa, ketahuilah bahwa orang itu adalah sahibu hawa, orang yang memperturutkan hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u li sultani bis-shalah, dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan penguasanya dengan kebaikan, fa'alam annahu sahibu sunnah insya'Allah, ketahuilah bahwasannya orang tersebut adalah orang yang berpegang kepada sunnah insya'Allah. Ini adalah salah satu prinsip yang diajarkan oleh para ulama dalam bermuamalah dengan penguasa. Karena kita tahu apabila penguasa itu baik, tentu akan membawa kebaikan kepada rakyatnya. Dan sebaliknya, apabila penguasa itu jelek, tentu akan membawa kejelekan kepada rakyatnya. Hal yang demikian sebagaimana disebutkan dalam Sunan Al-Baihaqi innama zamanukum sultanukum fa idza salaha sultanukum salaha zamanukum wa idza fasada sultanukum fasada zamanukum, sesungguhnya zaman kalian itu adalah penguasa kalian. Apabila baik penguasa kalian, baik pula zaman keadaan diri kalian. Apabila rusak penguasa kalian, maka rusak pula zaman keadaan yang ada pada diri kalian. maka sudah menjadi kewajiban dari seorang ahli sunnah untuk bersikap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, yaitu senantiasa mendoakan mereka agar mereka senantiasa baik. Demikian juga disebutkan di dalam Shu'abul Iman. Al-Imam Baihaqi menyebutkan, fansah li sultani wa akthir lahu minad du'ai bis shalah war rasyad. Nasihatilah penguasa dan perbanyaklah bagi penguasa tersebut doa kebaikan dan bimbingan. Bil qawli wal amali wal hukmi, dengan perkataan, amal dan hukum. Fa innahum idza salahu salahal ibadu bi salahihim. Karena sesungguhnya mereka itu apabila baik maka akan baik pula hamba-hamba dengan kebaikan mereka tersebut. Artinya rakyat itu akan baik dengan kebaikan penguasanya. Dan pernyataan-pernyataan senada, nasihat-nasihat senada yang disampaikan oleh para ulama kepada kita semua terkait menyikapi penguasa ini. Bahkan ada di antara para a'immah yang menyebutkan seandainya ada satu doa yang doa itu pasti dikabulkan, maka aku akan doakan, doa itu aku akan persembahkan untuk penguasa. Kenapa? Karena apabila penguasa itu baik, maka akan baiklah seluruh manusia yang di bawah kekuasaannya. Demikianlah a'immah as-salaf membimbing kita untuk senantiasa menaati dalam hal yang ma'ruf kepada penguasa, dan untuk senantiasa mendoakan dengan doa kebaikan untuk mereka penguasa. Berbeda dengan orang-orang pada masa sekarang, di mana pemikiran-pemikiran mereka, tindakan-tindakan mereka telah diwarnai oleh berbagai macam pemahaman yang pemahaman tersebut menyelisihi syariat Islam, sehingga mereka di dalam benak mereka terjadi berbagai kerancuan di dalam berpikir, di dalam bertindak, di dalam bersikap. Satu di antara pemahaman yang menjadikan sebahagian kaum muslimin tidak bersikap sebagaimana disampaikan oleh para ulama mereka, yaitu munculnya pemahaman demokrasi. Dan karena pemahaman demokrasi ini pula apabila kita kaitkan dengan perkembangan khawarij pada masa sekarang, akibat demokrasi, mereka pun bisa ikut berkembang. Inilah keburukan dari sistem kufar. Sistem yang tidak bersumber dari pemahaman salaf. Akibat dari kebebasan yang dibuka sedemikian rupa, bebas berbicara, bebas mengkritik, bebas membuka aib, bebas, seluruhnya bebas, maka apa yang kita lihat pada masa sekarang ini, orang-orang kemudian mencela penguasa, walaupun bahasa mereka diperhalus dengan istilah mengkritik pemerintah. Mereka membuka aib penguasa yang sebenarnya agama kita melarang. Agama kita membimbing kalau hendak memberikan nasihat kepada penguasa, peganglah tangannya, kemudian sampaikan di tempat yang tersembunyi, sampaikan nasihat itu di tempat yang tidak diketahui oleh publik. Apabila nasihatmu diterima, itu memang yang dikehendaki. Kalau memang nasihat itu kemudian tidak dijalankan, tidak diterima, maka sungguhnya tanggung jawab ia sudah selesai menyampaikan sesuatu yang hak di hadapan penguasa. Ya, sebenarnya ringan tugas menjadi seorang muslim kalau mengetahui ajaran yang sebenarnya. Tidak perlu kemudian teriak-teriak di tengah jalan, berpanas terik, ya, mengganggu orang lain, ya, mengganggu lalu lintas. Bahasa kita sekarang apa? Demo. Tidak perlu. Islam mengajarkan dengan cara yang mudah kalau ingin menyampaikan aspirasi kepada penguasa. Sampaikan secara tertutup. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya, sudah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Selesai. Ya. Tidak kemudian meneriakkan yel-yel, ya, memprovokasi, ya, membuat macet jalan, ya, dan lain sebagainya. Memberikan madarat kepada orang lain. Ya. Orang yang tidak tahu menahu persoalan, akhirnya ikut-ikutan susah. Ya, jalannya macet. Ya. Ya. Maka inilah diantara kebaikan dari sistem ajaran Islam yang membimbing umatnya untuk senantiasa tertib, menjaga lingkungan, menjaga keamanan, tertib. Ini ajaran Islam. Sampai dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaupun ada hal-hal yang menghalangi sesuatu di jalan. Dalam bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza anit thariq, sesuatu yang bisa menghalangi, menghambat perjalanan seseorang, maka hendaklah menyingkirkannya. Dan ini adalah termasuk dari cabang keimanan. Cabang keimanan, walaupun cabang keimanan yang paling rendah, tapi itulah yang diajarkan di dalam agama kita. Maka disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, terkait pembahasan imatatul adza anit tariq, menyingkirkan hal-hal yang akan mengganggu jalanan, sampai dijelaskan oleh beliau rahimahullah, termasuk mengganggu jalanan itu kalau orang menaruh pasir di pinggir jalan, makan jalan, sehingga jalan jadi tambah sempit. Parkir mobil, motor, sehingga kemudian orang mau melintas terganggu. Duduk di masjid, duduk di pintu, sehingga orang keluar dari masjid, masuk ke masjid, terganggu. Itu termasuk di dalam poin imatatul adza anit tariq. Sedemikian ramah terhadap lingkungan, bagaimana mungkin kemudian orang-orang khawarij ini naro bom seenaknya. Lah, duri di tengah jalan saja harus diambil supaya tidak mengganggu. Loh, kok bisa mereka orang-orang khawarij ini buat bom kemudian naro di dalam ransel ditaro? Kok bisa? Apakah ini Islam? Apakah ini sesuai yang diajarkan di dalam agama? Maka sangat bertolak belakang sekali apa yang dilakukan oleh mereka, melakukan tindakan kekerasan kesana kemari. Sementara syariat Islam, jangankan naro bom, ada paku di tengah jalan saja diminta untuk diamankan. Ini cara berpikir Islam yang rahmatan lil alamin. Benda kecil yang sekiranya akan mengganggu itu disingkirkan. Dan ini adalah termasuk bahagian dari iman. Imatatul adza anit tariq. Menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu di jalan. Maka sungguh sangat tidak benar sekali, dan kita katakan sungguh ajaran yang sesat, apabila kemudian melakukan tindakan-tindakan teror, yang tindakan-tindakan itu akan menjadikan kaum muslimin dan bahkan segenap manusia menjadi ketakutan. Kaum muslimin takut tidak dengan adanya teror-teror itu? Tumbuhkah ketakutan pada diri kaum muslimin? Tumbuhkah ketakutan pada orang-orang di luar kelompok khawarij ini? Kira-kira tumbuh tidak dengan adanya teror-teror, bom dan lain sebagainya? Menumbuhkan ketakutan? Ada orang anak SMA, mungkin lepas ini dari kamar pasien, lepas ini. Kita lanjutkan. Ada orang anak SMA ikut ta'lim. Dalam beberapa bulan dia mengalami perubahan sikap. yang tadinya celananya isbal jadi naik, yang tadinya kalau malam sulit bangun sekarang jadi bangun sholat tahajud, lihyahnya dipelihara, sholat jamaahnya rajin. Begitu melihat perubahan-perubahan pada diri anak SMA ini, orang tuanya bertanya-tanya, anak saya ngaji di mana ini? Bukan timbul kegembiraan, wah masya Allah anak saya sekarang rajin sholat malam, walhamdulillah anak saya sekarang puasa Senin Kamisnya rajin. Tapi justru begitu melihat perubahan-perubahan anaknya menghidupkan sunnah, menghidupkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, orang tua bukannya gembira, tapi justru malah takut. Jangan-jangan anak saya teroris. Lihat fitnahnya kalangan khawarij. Fitnahnya tidak hanya kepada orang-orang yang menjadi sasaran mereka, tetapi fitnah itu mengenai juga orang-orang yang selama ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Sehingga kemudian para orang tua merasa takut kalau anak-anak remajanya ini bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i, ketakutan mereka. Ini namanya fitnah yang ditimbulkan oleh pemahaman sesat khawarij ini. Dan karena mereka ini sahibul hawa, memperturutkan hawa nafsunya, mereka tidak sadar pula, dan memang tidak pernah sadar kalau apa yang selama ini dilakukan oleh mereka ternyata menimbulkan madarat bagi orang lain. Padahal kita tahu sesuatu yang akan menimbulkan madarat, ban kempes saja itu kita pinggirkan, kan begitu? Nah, ini kok melakukan sesuatu yang madarat itu menyangkut kepada keselamatan agama seseorang. Luar biasa fitnah khawarij ini. Demikian rusaknya mereka. Sehingga kemudian orang-orang enggan untuk belajar, mempelajari Islam. Kenapa demikian? Karena nanti khawatir dituduh khawarij. Menjadikan kaum muslimin enggan memelihara jenggot karena khawatir nanti dituduh khawarij. Menjadikan kaum muslimin enggan untuk kemudian berpakaian sesuai dengan apa yang dituntunkan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Khawatir nanti ya, dianggap sama seperti mereka. Ini yang menjadikan ya, fitnah yang mengakibatkan kemudian orang-orang Islam merasa takut untuk mempelajari agamanya. Cukup dengan fakta ini saja, dan padahal sekian banyak kalam para ulama, fakta yang sekian banyak cukup satu untuk menyatakan bahwasannya mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Bagaimana mungkin kita memotivasi setiap muslim, setiap hamba Allah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, mempelajari, kita motivasi mereka untuk senantiasa rajin taklim, mempelajari agama. Tapi di satu sisi lain, ketika mereka mencoba untuk mendekat kepada agama, mendekat kepada Islam, ingin mengamalkan Islam, timbul ketakutan-ketakutan. Siapa yang menimbulkan ketakutan ini? Akibat dari mana ketakutan ini timbul? Dari orang-orang Khawarij. Mereka menganggap bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka li'i'la bi kalimatillah, menegakkan, meninggikan kalimat Allah. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah jihad fi sabilillah. Mereka sangka bahwasannya apa yang mereka perbuat itu adalah dalam rangka untuk menegakkan syariat Islam. Tetapi itu hanya sangkaan mereka saja. Karena secara faktual, secara nyata, apa yang terjadi akibat dari perbuatan mereka menimbulkan madarat kepada kaum muslimin terkhususnya, dan kepada segenap manusia pada umumnya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ISIS menegakkan daulah Islamiyah yang bagaimana? Daulah Islamiyah yang di sana, darah-darah itu sedemikian mudah untuk ditumpahkan. Daulah Islamiyah model apa? Dan di Indonesia sempat diproklamasikan apa yang disebut dengan negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo. Dari para pengikut Kartosuwiryo ini kemudian berkembang. Mereka membuat semacam gerakan yang tahun 70-an berkembang sampai ke Medan. Di Medan terjadi pengeboman-pengeboman. Bermula dari area Jawa Barat, daerah Priangan. Nyambung ke Aceh. Terus kemudian yang dari pengikutnya Kartosuwiryo ini datang ke Ngeruki, membaiat Abdullah Sungkar dan teman-temannya. Nah, dari Ngeruki berkembang lagi, ada momen Afghanistan, berangkat sebagian mereka. Terus, kalau kita buat alur alur perjalanan sejarahnya seperti itu. Tentunya di tengah alur perjalanan ini banyak peristiwa-peristiwa pengeboman, BCA, penembakan petugas kepolisian di Cicendo, Bandung, pembajakan pesawat Moila dan seterusnya. Ada peristiwa-peristiwa yang semua itu mata rantainya kalau di Indonesia berawal dari para pengikut Kartosuwiryo. Ya, Imam Samudra, kemudian Amrozi dan seterusnya, itu angkatan kesekiannya dari alur pemahaman Kartosuwiryo ini. Yang angkatan sekiannya ini pernah dicelup di Afghanistan, sehingga mereka memiliki keterampilan dalam masalah persenjataan dan perakitan bom. Nah, setelah ring Imam Samudra dan CSD ini bisa diselesaikan dalam tanda kutip, jangan dikira bahwasannya mereka itu sudah habis. Masih ada selnya. Selnya masih hidup. Buktinya apa? Selnya masih hidup. Buktinya timbul generasi baru yang sekarang dididik di Irak. Dan tentu mereka nanti akan kembali ke Indonesia lagi. Dengan membawa oleh-oleh baru tentunya. Ini harus diantisipasi. Baik oleh pemerintah maupun oleh kaum muslimin. Kita sebagai kaum muslimin mengantisipasi. Dalam bentuk apa mengantisipasi? Dalam bentuk memberikan bayan, penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh, menjelaskan siapa mereka dan membimbing umat untuk menjauhi mereka sesuai dengan bimbingan salafun saleh, sesuai bimbingan para ulama. Ini termasuk upaya untuk mengantisipasi agar umat tidak kemudian tertipu untuk kedua kalinya. Di satu sisi, dari kalangan pemerintah pun melakukan juga tindakan-tindakan preventif. Sehingga kemudian tidak lagi ya, mereka melakukan tindakan-tindakan yang akibatnya akan menimbulkan kerugian ya, terkhusus kepada kaum muslimin, yang tidak menimbulkan madarat kepada kaum muslimin. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, apapun namanya, ketika kita sudah memahami inti pemahamannya, inti pemahaman yang dianutnya, apapun namanya, berapa kali ganti casing pun kita akan katakan itu dia aliran sesat. Khawarij. Apapun casingnya, entah ISIS, entah mungkin besok ganti PSSI, terserah. Yang jelas pemahamannya seperti itu, khawarij. Apapun bajunya, sehingga kita tidak akan tertipu dengan casing yang sekian banyak. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, disinilah pentingnya kita ta'lim, memahami bagaimana para a'immah as-salaf memberikan ilmu mereka, menjelaskan tentang berbagai bentuk pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dengan kita mengetahui demikian, kita akan mengetahui dengan jelas, oh ini ya sudah sama seperti yang dulu. Ya, kalau di Indonesia kan, sama. Ini ABB. Ya, sama seperti orang yang aktif di dunia jejaring sosial. Apa ini? Oh, BBM. Nah, kita juga tahu, oh ini ABB. Gitu kan? Paham. Ya. Kalau kemudian ABB bayat, ya sudah wajar. Memang mereka sekarang sedang membuka jaringan internasional. Ketika Afghanistan sudah, momen Afghanistan sudah hilang, mereka kan jaringannya di dalam negeri. Sekarang muncul ada momentum baru di luar Indonesia, mereka membuat lagi. Dan ketika jaringan di dalam negeri sendiri disikat terus, mereka akhirnya mencari momentum di luar negeri. Dan sekarang mereka dapatkan, dan kita harus mewaspadai bahwasannya, apapun namanya, entah itu ISIS, entah itu apa, Tetapi ketika pemahaman-pemahamannya sebagaimana tadi dijelaskan, ini berarti ada korinah, ada gejala-gejala. Paradigmanya jelas. Oh, seperti ini sudah khawarij. Berbahaya bagi umat. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sehingga dari majlis ta'lim ini, kita berharap bahwasannya jangan menyangka bahwasannya gerakan teroris itu kalau sudah sikat Densus berarti sudah selesai. Belum. Karena Densus itu menyikat aktornya. Iya kan? Menyikat aktornya. Ya. Ideologinya belum tersentuh. Belum tersentuh ideologinya. Bahkan aktornya ditangkap, masuk penjara, malah punya anak buah di dalam penjara. Loh, bagaimana tidak? Diberi kebebasan. Untuk melakukan komunikasi, kontak dengan para penghuni LP yang lainnya. Enak benar mereka. Sudah diberi makan. Ya. Menghancurkan akidah orang lain lagi. Diberi fasilitas. Tidak perlu mengumpulkan orang capek-capek. Sudah kumpul semuanya di LP. Ini yang terjadi sekarang. Ini yang terjadi sekarang.